Thank you. padamu. Hari baik yang dulu sudah baik padaku. Terima kasih, aku suka kamu. Itu akan selalu jadi. Hai bahagia, apabila semua. Sampai